ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله, termasuk pada hadis Rabi' wal Ishrud, hadis yang ke-24 dari Abi Dzar radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fi ma yarwi an rabbih, pada apa yang beliau riwayatkan dari Rabb-nya. Hadis yang seperti ini dikatakan hadis qudsi. Rasulullah sallam meriwayatkan dari Allah subhanahu wa taala bahwasanya Allah berfirman, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku jadikan dia di antara kalian juga haram. Aku jadikan kezaliman di tengah kalian sebagai perkara yang haram. Fala tazalamu, maka jangan kalian saling membalimi. Ya ibadi kullukum dhalun, wahai hamba-hambaku, semua kalian sesat. Illa man hadaituhu, kecuali yang aku beri petunjuk dia. Fastahduni ahdikum, maka mintalah petunjuk kepadaku, aku akan beri petunjuk kalian. Ya ibadi kullukum jai', wahai hamba-hambaku, semua kalian lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang aku beri makan dia. Fastat'amuni ut'imkum, maka mintalah makan kepadaku, aku beri makan kalian. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu, wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam keadaan 'ar, lanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian dia. Fastaksuni uksikum, mintalah pakaian kepadaku, aku beri pakaian kalian. Ya ibadi innakum tukhti'una billayli wan nahar, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu berbuat salah di siang dan malam hari. Wa ana aghfirud dhunuba jami'an, dan aku mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampun kepadaku. Aghfir lakum, aku akan ampuni kalian. Ya ibadi innakum lan tablughu dhurri fatadurruni, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian gak akan bisa mencapai madaratku, kemudian kalian bisa membuat madarat kepadaku. Tidak akan bisa. Walam tablughu naf'i, dan kalian juga tidak akan mencapai manfaat. kemudian bisa memberikan manfaat untukku. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahid minkum ma zada dalika fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, jin kalian dan manusia kalian, di atas setakwa-takwa hati manusia dari kalian, maka tidak akan menambah sedikit pun kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahid minkum ma naqsa dhalika min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian, semuanya menjadi sebejat-bejat hati manusia, serusak-rusak hati manusia, sefajir-fajir hati manusia, maka tidak mengurangi kekuasaanku sedikit pun. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahid. Wahai hamba-hambaku, kalau orang pertama kalian sampai orang terakhir kalian, manusia kalian dan jin kalian berdiri di satu tempat yang tinggi, fasa'aluni, semuanya minta kepadaku, fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu, dan aku berikan masing-masing permintaannya, aku penuhi masing-masing permintaannya, ma naqasa dhalika mimma indi, enggak akan berkurang sedikit pun dari apa yang aku miliki. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr, kecuali seperti berkurangnya air laut dengan dimasukkannya jarum kepadanya dan diangkat kembali. Berkurang atau tidak berkurang air laut? Mau dibilang tidak berkurang, sesungguhnya berkurang. Sebab ada yang masih nempel di jarum. Tetapi perbandingannya terlalu jauh. Ya ibadi, innama hiya amalukum uhsiha lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya ini amalan kalian sendiri yang aku hitung untuk kalian. Tsumma uwaffikum iyyaha, kemudian aku beri kecukupan bagi kalian dengannya. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa yang mendapati kebaikan maka pujilah Allah Subhanahu wa taala, dan siapa yang mendapati selain itu fala yalumanna illa nafsah, maka jangan salahkan kecuali dirinya sendiri. Hadis rawahu Muslim, hadis qudsi yang Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sangat jelas bahwa ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi perbedaannya dengan Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an yuta'abbad bihi fis shalah, sedangkan hadis qudsi la yuta'abbad bihi fis shalah. Bahwa Al-Qur'an bisa dibaca untuk ibadah dalam salat, sedangkan hadis qudsi tidak bisa. Nah, itu perbedaannya. Wa hadzal hadis dikeluarkan oleh Muslim dari riwayat Sa'id ibn Abdul Aziz, dari Rabi'ah ibn Yazid, dari Abi Idris Al-Khawlani, dari Abu Dzar. Dan di akhirnya Sa'id ibn Abdul Aziz berkata bahwa Abu Idris Al-Khawlani ketika menyampaikan hadis ini jassa ala rukbatai, beliau turun dari berdiri, kemudian jasa. Jasa itu berdiri di atas lututnya. Berdiri di atas lututnya. Dan itu yang dikatakan jasiyah. Nanti yaumul qiyamah, dalam surat al-jasiyah disebutkan bahwa mereka kullu, bahwa setiap manusia jasiyatun, berdiri di atas lututnya. Dan itu menunjukkan orang yang merendah dan betul-betul tertunduk di hadapan Allah SWT. Jasa ala rukbatai, karena besarnya agungnya hadis ini. Kharrajahu Muslim aidan min riwayat Qatadah, dari Abi Qilabah, dari Abi Asma Ar-Rahabi, dari Abi Dzar, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yasukhu bilafzihi, tetapi tidak membawakan dengan lafaz yang seperti ini. Walakin qala wasaqal hadis binahwi siyaqi Abi Idris. Bahwa beliau membawakan hadis ini binahwi, semirip dengan apa yang dibawakan oleh Abi Idris Al-Khawlani. Wa hadis Abu Idris atam, sedangkan hadis Abu Idris yang kita baca tadi atammu, lebih sempurna. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Syahr bin Haushab dari Abdurrahman bin Ghunm dari Abi Dzarrin qala qala Rasulullah sallam yaqulullah ta'ala, Allah berfirman, ya ibadi kullukum dallun illa man hadait fasaluni al-huda ahdikum. Lafaznya sedikit berbeda, tetapi maknanya sama. Wahai hamba-hambaku, kalian semua sesat, kecuali siapa yang aku beri hidayah dia. Fasaluni, kalau di sini, fastahduni, meminta hidayah. Kalau ini, salunil huda, mintalah kepadaku huda ahdikum. Wa kullukum faqir, semua kalian faqir. Dalam hadis kita, semua kalian lapar. Illa man agnaitu, kecuali yang aku cukupi. Fasaluni arzukum, mintalah kepadaku, akan aku beri rezeki kalian. Wa kullukum mudnibun illa man afait, dan semua kalian berdosa, kecuali yang aku maafkan. Dalam hadis kita, kullukum antum tukhti'una laylan nahar, kalian selalu berbuat salah di siang dan malam hari. Faman 'alima minkum anni dzu qudratin 'alal maghfirati fastaghfiruni, siapa yang tahu bahwa aku ini maha kuasa untuk mengampuni, maka mintalah ampunan kepadaku. Ghafartu lahu wa la ubali, aku akan ampuni dan aku tidak peduli. Walau anna awwalakum wa akhirakum wa hayyakum wa mayyitakum, kalau orang awal kalian, orang terakhir kalian, yang hidup kalian dan yang mati kalian. Waratubikum wa yabisikum, yang masih basah dan yang sudah kering. Ijtama'u ala atqa qalbi 'abdin min 'ibadi, kalau semuanya berkumpul di atas satu hati, setakwa-takwa hati dari hamba-hambaku, tidak bertambah kerajaanku sedikit pun. Janaha ba'udah, sesayap nyamuk pun tidak bertambah. Kalau orang pertama kalian, orang terakhir kalian, yang hidup dan yang mati kalian, yang masih basah, yang sudah kering, semuanya berkumpul di atas satu tempat yang tinggi, semuanya meminta dan masing-masing aku beri permintaannya. Ma balagat umniyatahu, masing-masing meminta dengan angan-angannya, bebas meminta apa saja, dan aku beri masing-masingnya. Mana kusodalik, enggak akan berkurang dari apa yang aku miliki sedikit pun. Sebagaimana kalau salah seorang kalian marra bil bahr, melewati lautan. Faghamasa fihi ibratan, kemudian memasukkan sebuah jarum. Tsumma rafa'aha ilaih, kemudian diangkat kembali jarum itu. Dzalika bi anni jawadun wajidun majidun af'alu ma urid. Tidak akan berkurang kecuali seperti lautan yang kemudian jarum diambil dari dalamnya, yang berbau sedikit sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak berkurang, tidak berubah sama sekali. Hampir-hampir tidak berubah sama sekali. Yang demikian karena aku jawad, maha pemberi. Wajid, maha memiliki. Majid, maha mulia. Af'alu ma urid, aku lakukan apapun yang aku kehendaki. Atai kalam wa adabi kalam, innama amri li syai'in idza aradtu an aqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusanku pada sesuatu, kalau aku inginkan, aku hanya berkata kun, maka jadilah dia. Wa hadha lafdhu at-Tirmidzi wa qala hadits hasanun. وخرجه الطبراني bima'nahu min hadis Abi Musa al-Asy'ari dari Nabi SAW, illa anna isnadahu dhaif. Hanya saja dalam Tabrani hadisnya dhaif. Wa hadis Abi Dzar, qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad, huwa asrafu hadisin li ahli Syam. Itu adalah semulia-mulia hadis bagi penduduk Syam. Faqawlu, kita lihat isinya. Ucapan Rasulullah SAW dalam hadis ini, fima yarwi an rabbihi, ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi. Sesungguhnya aku haramkan kedzaliman atas diriku sendiri. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Ini terkandung dalam ayat Allah SWT, وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, sungguh aku tidak akan mendolimi hamba-hambaku. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ, sungguh Allah tidak menginginkan kedoliman bagi hamba-hambanya. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ, dan Allah tidak menghendaki kedoliman bagi alam ini, bagi seluruh alam. Atau وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, tidaklah Rabbmu berbuat zalim pada hambanya. Atau ayat Allah, inna allaha la yadhlimun nasa syai'a, Allah enggak akan mendzalimi manusia sedikit pun. Inna allaha la yadhlimu mithqala dharrah, Allah enggak akan mendzalimi sebiji darah pun. Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min fala yakhafu dhulman wala hadma, siapa yang beramal dengan amalan saleh dalam keadaan beriman, maka jangan khawatir mendapat kedzaliman. Jangan khawatir mendapat kedzaliman. Ayat-ayat ini semua mengandung makna yang sama, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin berbuat zalim. Innahu mana'a nafsahu minadh-dhulmi li'ibadihi. Allah melarang dirinya untuk mendzalimi hamba-hambanya. Di ayat dalam surat Qaf 29, dalam surat Ghafir 31, dalam surat Ali Imran 108, dalam surat Fussilat ayat 46, dalam surat Yunus 44, dan dalam surat Nisa 40, dan dalam surat Taha ayat 112. Wal hadm, adapun hadm, an yunqasa min jazai hasanatihi. Jangan khawatir zulman wala hadma. Orang yang beramal saleh, jangan khawatir dizalimi dan jangan khawatir dicurangi. Mudah-mudahan tepat terjemahnya. Karena makna hadm adalah dikurangi pahala yang seharusnya. Yang harusnya dapat sekian dikurangi. Itu tidak mungkin. Sedangkan zulm an yu'aqab bidunubi ghairihi. Sedangkan kezaliman adalah dia dihukum dengan dosa orang lain. Misal hadza katsir fil Quran, dan kalimat yang seperti ini sangat banyak dalam Al-Qur'an, bahwa setiap orang akan mendapatkan apa yang dia kerjakan. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Seseorang enggak akan memikul dosa orang lain. Ini makna keadilan. Tidak mungkin diperbuat secara zalim. Wahuwa mimma yadullu ala anna allaha qadirun ala dhulm. Ini menunjukkan bahwa Allah mampu, bisa untuk berbuat zalim. Tetapi Allah haramkan dirinya dari berbuat zalim. Walakinnahu la yaf'alu. Tetapi Allah tidak melakukannya. Fadlan minhu wajudan. Karena fadilah dari Allah dan karena jud, kebaikan Allah SWT. Wa karaman, karena kedermawanan Allah SWT. Wa ihsanan, karena kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Maka Allah tidak akan berbuat zalim. Jangan khawatir. Wa ma ana bidzallamin lil'abid, kata Allah. Aku tidak akan mendzalimi hamba-hambaku. Maka siapa yang berbuat baik, semuanya tercatat. Dan semuanya ada hitungannya. Wa qad fassara kathirun minal ulama. Ditafsirkan oleh sebagian besar, kebanyakan para ulama, makna al-zulm. Qal bi annahu wad'ul asya fi ghairi mawdi'iha. Bahwa kedzaliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang ini yang salah, yang ini yang dihukum, itu boleh. Yang ini yang punya jasa, punya kebaikan, punya amalan saleh, yang ini yang diberi pahala. Itu tidak menempatkan pada tempatnya. Maka itu kedzaliman dan tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man fassarahu bit tasarruf fi malikil ghair bighairi idni faqad naqala nahwahu an Iyas ibn Muawiyah wa ghairihi. Adapun yang menafsirkan bit tasarruf fi mulkil ghair, ada juga yang menafsirkan kedzaliman adalah melakukan sesuatu pada apa yang bukan miliknya. Itu dolim. Saya mau berbuat apa saja kalau punyaku, itu tidak dolim. Punya saya sendiri, mau berbuat apapun bebas. Beda gak dengan yang tadi? Sedikit berbeda, perhatikan. Sedikit berbeda. Kalau yang awal tadi, yang namanya kedzaliman adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kamu untuk dirimu sendiri menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ini piring, ini gelas, makannya di gelas. Zalim. Kamu tidak menempatkan pada tempatnya. Minumnya di piring. Zalim kalau pakai tafsir pertama. Tetapi kalau pakai tafsir kedua, kalau ini punya saya, terserah saya. Kalau punya orang lain, ana ambil, ana rusak, zalim. Kalau punya dirinya, tidak zalim. Bebas berbuat apa saja. Perhatikan ada dua tafsir ini dari para ulama. Dinukil yang seperti ini dari Iyas ibni Muawiyah dan lainnya. Fa'innahum yaqulun, karena mereka berkata, inna zulma mustahilun alaihi wa ghairuhu mutasawwarun fi haqqihi lianna kullama yaf'aluhu fahuwa tasarrufun fi mulkih. Kata Iyas ibni Muawiyah dan lain-lainnya, mereka berkata, sesungguhnya kedzaliman itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghairuhu mutasawwir fi haqqihi. Karena kullama yaf'aluhu fa huwa tasarrufun fil mulki. Karena apapun yang dilakukan oleh Allah adalah pada miliknya. Wa binahwi dzalika ajaba Abul Aswad Ad-Duali. Yang seperti ini juga dijawab oleh Abul Aswad Ad-Duali. Li Imran ibn Husain haitsu sa'alahu 'anil qadar, ketika bertanya tentang takdir. Tafsir kedua ini bisa menjawab problem permasalahan takdir. Ketika ada seseorang yang bertanya, Allah menakdirkan orang ini kafir, kemudian Allah mengazabnya, bukankah itu zalim? Katanya mereka, katanya Qadariyah. Apa jawabnya? Jawabnya, hal yaf'alu fi mulkihi au fi mulki ghairihi. Apakah dia melakukan pada miliknya atau pada milik yang lainnya? Pada miliknya. Kalau pada miliknya, Allahu yaf'alu fi mulkihi ma yasha. Allah Maha melakukan untuk atau pada miliknya sekehendaknya. Allah mau bikin bumi kemudian dihancurkan, terserah Allah. Allah mau bikin matahari dan bulan kemudian dibenturkan, terserah Allah. Allah melakukan sebetulnya pada milik siapa? Pada miliknya. Maka itu keadilan. Sehingga barakallahu fikum, tafsir yang kedua ini dipakai oleh mereka untuk menjawab itu tadi, bahwa yang namanya keadilan itu adalah dia melakukan pada miliknya sekehendaknya, tidak melakukan pada milik yang lainnya. Baik. Wa kharraja Abu Dawud wa Ibnu Majah min hadis Abi Sinan Sa'id ibn Sinan an Wahab ibn Khalid al-Himsi an ibn Daylami anahu samia Abi Ubay ibn Ka'ab, bahwa dia mendengar Ubay ibn Ka'ab berkata, law anna Allah azzaba ahla samawatihi wa ahli ardihi la'azzabahum wa huwa ghairu zalim walau rahimahum lakanat rahmatuhu khairan lahum min a'malihim. Kalau Allah mengadab seluruh penduduk langit dan seluruh penduduk bumi, maka Allah adab mereka dalam keadaan Allah tidak zalim. Kalau Allah merahmati mereka maka rahmat Allah lebih baik dari amalan mereka. Rahmat Allah ini lebih baik, lebih luas dari apa yang mereka perbuat. Gak ada bandingnya. Artinya mereka perbuat sesuatu kebaikan karena mendapatkan sekian rahmat. Jangan dikira amalmu itu seimbang dengan itu. Tidak. Rahmat Allah jauh lebih luas. Wa anahu atta Ibn Mas'ud. Bahwa dia mendatangi Abdullah bin Mas'ud. Faqala lahu misla dhalik. Juga berkata seperti itu. Bahwa Allah kalau menginginkan untuk mengadab seluruh penduduk langit, penduduk bumi, maka Allah mengadab mereka dan Allah tidak zalim. Jadi jangan ngukur zalim dengan ukuran kita. Jangan kita mengukur dengan ukuran kita. Ukuran kita kan apa yang milik kita bukan milik dia, apa yang milik dia bukan milik kita. Sehingga kalau kita merusak atau menyakiti orang lain, saya zalim. Tapi kalau Allah memiliki seluruhnya, tidak sama dengan makhluknya. Allah memiliki seluruhnya. Sehingga ketika ada seorang Mu'tazilah, maunya ngajak debat mungkin, tetapi dengan cara memberikan pujian pada Allah Taala di hadapan ahlu sunnah ini. Maha suci Allah Subhanahu wa Taala yang maha adil dan tidak pernah berbuat zalim. Ini kalimat hak. Allah Subhanahu wa Taala maha adil dan tidak berbuat zalim, ini kalimat hak. Tetapi karena tokoh ahlu sunnah ini jeli, ini orang Mu'tazilah, pasti adilnya berbeda dengan adilnya kita. Maka beliau pun memuji Allah dengan mukaddimah yang melawan dia. Maha suci Allah yang maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Langsung begitu. Langsung kasih mukaddimah yang berbeda. Maha suci Allah yang maha melakukan apapun yang dikehendakinya pada miliknya. Kemudian dia bertanya lagi, apakah Allah adil? Kalau Allah menakdirkan sesuatu, mengakdirkan seseorang untuk kafir, kemudian diazab. Dijawab, ayat alu fi mulkihi, au fi mulki ghairi. Ketika dijawab, fi mulkihi, maka diulangi mukadimah tadi. Wallahu fa'alun fi mulkihi ma yasha. Allah maha melakukan apapun sekehendaknya pada miliknya. Lo protes apa? Selesai. Fabuhita alladhi dallah. Sesatlah atau diamlah orang yang sesat tadi, enggak bisa menjawab. Baik. Tsumma ata Zaid bin Tsabit. Kemudian datang kepada Zaid bin Tsabit. Fa hadatsahu 'an an-nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli dzalik. Ternyata disampaikan juga kalimat yang seperti itu juga. Wa fil hadits nadhar, tetapi hadis tadi kalau sampai kepada Nabi fihi nadhar. Masih ada kritikan-kritikan. Wa Wahab ibn Khalid laisa bidzak, sedangkan Wahab ibn Khalid tidak seperti itu. Artinya bukan orang rawi yang bisa diterima. Bukan al-masyhur bil ilmi. Wa qad yuhmal ala annahu law arada ta'dibahum laqad dara lahum ma yu'adzibuhum alayh. Artinya kalau Allah menghendaki, maka Allah akan azab mereka semua dalam keadaan Allah tidak zalim. Itu maknanya. Tetapi Allah tidak menghendaki. Apakah sudah keputusan Allah tidak menghendaki? Naam. Sudah keputusan. Allah tidak menghendaki. Karena Allah menyatakan dalam hadis kursi dengan kalimat inni haramtu zulma ala nafsi. Aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku. Dan kemudian Allah katakan wama ana bidzallamin lil abid. Dan ini zalim dengan makna yang kedua. Dengan makna yang tadi. Tidak mungkin orang tidak salah diazab. Tidak mungkin. Pasti ada asbab yang menyebabkan orang itu pantas diazab. Maka di sanalah keadilannya. Wa kaunuhu khalaqa af'alal ibad wa fiha dhulm la yaqtadi wasfa wasfahu bidh-dhulmi subhanahu wa ta'ala. Adapun syubhat berikutnya, katanya bukankah Allah menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba? Bukan perbuatan para hamba itu diciptakan oleh Allah? Iya. Bukankah dalam perbuatan para hamba ada kezaliman-kezaliman? Berarti Allah menciptakan kezaliman. Dikatakan la yaqtadi wasfahu bidzulm, dan itu tidak menjadikan Allah bisa disifati dengan kezaliman. Karena kezaliman tadi perbuatan manusia. Kita bukan Jabriyah. Kita ahlu sunnah. Mengimani takdir, tetapi tetap perbuatan manusia dinisbatkan pada manusia. Tidak dinisbatkan pada Allah SWT. Perbuatan siapa ini? Perbuatan manusia. Siapa yang zalim? Si fulan dan si Allah. Sebagaimana Allah la yusaf bisairil qabaih, sebagaimana Allah tidak disifati dengan kejelekan-kejelekan, allati yaf'aluha al-ibad, yang dilakukan oleh para hamba. Walaupun yang menakdirkan Allah Subhanahu wa taala, tapi kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan dinisbatkan kepada pelakunya, tidak kepada yang menakdirkan. Wa hiya khalquhu wa taqdiruhu, walaupun itu ciptaan Allah dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu la yusaf illa bi af'alihi, la yusaf bi af'ali ibadihi. Allah disifati dengan sifat perbuatan dirinya, tidak dengan perbuatan makhluknya. Allah disifati dengan perbuatan dirinya, tidak disifati dengan perbuatan makhluknya. Kalau Allah menciptakan semua itu, maka Allah disifati pencipta. Begitu. Bukankah Allah yang menakdirkan semua? Kalau gitu, Allah disifati Al-Qadir, yang menakdirkan. Berarti Allah SWT Al-Muqaddir, yang menakdirkan segala sesuatu. Begitu. Adapun perbuatan hamba, ya dilibatkan kepada hamba. Adapun mensifati Allah dengan perbuatan Allah. Apa yang Allah lakukan pada hamba-hambanya? Menciptakan, menakdirkan. Nah, perbuatan jelek dan perbuatan baik. Dan perbuatan yang ada di antara keduanya, semuanya Allah yang ciptakan. Kenapa disifati dengan yang ini, tidak dengan yang itu? Tidak dengan yang tengah-tengah. Itu kesalahan besar. Maka yang mencakup ketiga-tiganya, perbuatan baik, perbuatan jelek, perbuatan sedang, perbuatan yang ada di antara keduanya, semua itu digabung dengan kalimat Allah menciptakan seluruh perbuatan para hamba. Dan itu sifat terpuji. Artinya sifat baik bagi Allah Ta'ala. Wa huwal khallaqul alim. Allah Maha Pencipta. Menciptakan segala sesuatu. Miripnya dengan apa yang pernah disinggung di dalam akidatus salaf wa ashabul hadith. Bahwa Allah menciptakan segala makhluk yang tinggi, yang rendah, yang jelek, yang busuk, yang bagus. Semuanya Allah yang ciptakan. Maka tidak boleh menisbatkan hanya satu saja yang jelek kepada Allah. Untuk dengan memanggil wahai pencipta kecoa, astagfirullah. Tidak boleh. Walaupun kamu akan berkata, tapi bukankah memang kecoa diciptakan oleh Allah? Iya, tetapi Allah tidak hanya menciptakan kecoa. Kalau kamu menyebutkan satu saja, berarti itu cercaan bagi Allah Ta'ala. Allah menciptakan segala sesuatu, maka itu pujian. Perhatikan, ta'adub ma'allah. Adab kepada Allah SWT. Nisbatkan kepada Allah seluruhnya. Wahai pencipta segala sesuatu. Khaliqu kulli syai'in. Wahai pencipta segala sesuatu. Itu kemuliaan bagi Allah Ta'ala. Tapi kalau kamu nisbatkan pada sesuatu yang rendah saja, apalagi yang menjijikkan, wahai pencipta kata, wahai pencipta kata, itu kurang ajar namanya. Sama dengan yang tadi, Allah menciptakan perbuatan hamba seluruhnya. Ada yang baik, ada yang jelek, ada yang sedang, ada yang segala macam. Kenapa yang dinisbatkan pada Allah yang jelek saja? Jangan. Itu tidak berada pada Allah Ta'ala. Dan tidak memuji Allah Ta'ala. Kita katakan, wahai yang menciptakan dan menakdirkan segala perbuatan hamba. Selesai. Baik. Kembali kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ya la yusaf bi af'alil ibad. Allah tidak disifati dengan perbuatan para hamba. Fa inna af'ala ibadihi makhluqatuhu, karena perbuatan para hamba itu ciptaannya. Wa maf'ulatuh, apa yang ditakdirkan oleh Allah. Wa huwa la yusaf bi syai'in minha, maka Allah tidak disifati dengan perbuatan hamba. Innama yusaf bima qama bihi, tetapi Allah disifati dengan apa yang Allah lakukan. Apa yang Allah lakukan? Menciptakan. Maka Allah sang pencipta. Wallahu ta'ala a'lam. Qawluhu, kemudian kalimat berikutnya dalam hadis, wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu. dan aku jadikan dia di antara kalian juga haram. Aku jadikan kedzaliman di tengah kalian haram. Fala tadzalamu, maka kalian jangan saling berbuat zalim. Annahu ta'ala harrama adh-dhulm 'ala 'ibadihi. Berarti hadis ini menyebutkan Allah haramkan kedzaliman pada hamba-hambanya. Wa nahahum an yatadzalamu. Allah melarang mereka untuk saling menzalimi pada tiga perkara. Apakah pada harta, ataupun pada darah, ataupun pada kehormatan. Karena menzalimi orang lain bisa pada harta, dengan merampas hartanya secara curang, secara zalim. Atau pada darah, menyakiti, menumpahkan darahnya. Atau pada kehormatan, menjatuhkan kehormatan saudaranya. Itu semua bentuk-bentuk kedzaliman. Nahahum an yatadzalamu fi ma bainahum, Allah larang mereka untuk jangan saling mendzalimi. Faharamun ala kulli 'abdin an yadzlima ghairahu, maka Allah larang pada setiap hamba untuk mendzalimi saudaranya. Ma anna adh-dhulm fi nafsihi muharraman mutlaqan, walaupun kedzaliman itu pada dirinya sudah haram secara mutlak. Wa huwa naw'an, dan itu ada dua macam. Ahaduhuma, salah satunya zulmun nafs. Yang kedua zulmul 'abdi li ghairihi. Zulmun nafs wa 'adhamuhu asy-syirk. Pertama kedzaliman pada dirinya sendiri. Perhatikan di sini kenapa tidak tiga, hanya dua. Karena yang sedang dibicarakan adalah saling mendzalimi sesama hamba. Berarti ada dua. Orang ini mendzalimi dirinya atau mendzalimi orang lain. Cuma dua. Tetapi kalau zalim pada Allah, zalim pada Allah, termasuk dia mendzalimi dirinya sendiri. Karena dia menjadikan dirinya kekal dalam neraka dengan kesyirikan. Maka termasuk zulmun fi nafsihi. Zulmun nafs, zulm pada dirinya sendiri, yang paling besarnya adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Fa innal musyrik ja'ala al makhluqah fi manzilatil khaliq. Karena kesyirikan itu adalah menjadikan makhluk di kedudukan khaliq. Fa'abduhu fa'abadahu wa ta'allahahu. Dia menyembahnya dan mengilahkannya. Fa wada'a al asya fi ghairi mawdi'iha. Berarti dia meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Yang harusnya peribadatan itu diarahkan pada Allah, dia zalim mengarahkan pada selainnya. Wa aktsar ma dzukira fil Qur'an min wa'idil zalimin inma urida bihil musyrikun. Kebanyakan apa yang disebut dalam Al-Qur'an tentang kedzaliman-kedzaliman, kebanyakan yang dimaksud syirik. Innaka idzan minadh dzalimin. Kalau begitu engkau menjadi orang yang zalim. Maknanya jadi orang yang musyrik. Inama urida bihil musyrikun. Kebanyakan yang dimaksud musyrikin. Sebagaimana dikatakan, wal kafiruna humud zalimun. Orang kafir itu adalah orang-orang zalim. Tumma yalihil ma'asi ala ikhtilafi ajnasiha. Baru setelah itu, kemaksiatan. Zalim kepada dirinya, yang pertama dan paling besar, syirik. Dan setelah itu semua dosa-dosa. Dia berbuat dosa tidak merugikan orang lain. Di rumahnya sendiri, di kamarnya sendiri, dan dia berbuat dosa di situ. Itu dikatakan kedzaliman. Siapa yang terzalimi? Dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Ma'asi ala tilafi ajnasiha. Maksiat dengan segala macam jenisnya. Dari kabair dan shagair. Yang kedua, zulmul abdi li ghairihi. Jenis kedua adalah kedzaliman seorang hamba pada orang lain. Wa huwal madzkur fi hadzal hadis, dan itu yang tersebut dalam hadis ini. Fala tadzalamu. Jangan kalian saling mendzalimi. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, dan Nabi telah berkata dalam khutbahnya yang terakhir yang dijuluki dengan khutbatul wada', karena hajinya haji wada'. Qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. kahurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, suci, seperti haramnya hari kalian ini, hari Arafah. Fi syahrikum hadza, di bulan ini, bulan Dzulhijjah, bulan haram. Fi baladikum, di negeri kalian ini, negeri Mekah, negeri yang haram. Waruwiya anhu anahu khotaba bidzalika yaum Arafah. Dan diriwayatkan bahwa beliau berbicara seperti ini di hari Arafah. Wa fi yaumin nahri, dan di hari tanggal 10-nya. Wa fil yaumi tsani min ayami tasyriq, dan di hari kedua hari tasyriq. Wa bi riwayah qala isma'u minni ta'ishu, dengarkanlah dariku, kalian akan hidup. Ala la tadzalamu, ketahuilah, hendaklah kalian jangan saling mendzalimi. Ala la tadzlimu, hendaklah kalian jangan mendzalimi. La yahillu malu mri'in muslim illa an tibi nafsin minhu, tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan keridhaan mereka. Dengan keridhaan, bisa dengan pemberian hibah, hadiah, dengan jual beli, dan muamalah-muamalah yang syariah yang lainnya. Selebihnya, mencurangi, mencuri, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, merampas, merampok, semua itu kezaliman. Wa fi sahihain, dan dalam dua kitab sahih dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Dalam Bukhari dan Muslim. Az-zulmu zulumatun yaumul qiyamah. Disebutkan tiga perkara tadi. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian haram, terjaga. Maka kalau dilanggar tiga perkara ini, boleh menumpahkan darah seorang muslim, zalim. Menjatuhkan kehormatan seorang muslim, zalim. Demikian pula merampas harta seorang muslim dengan tanpa keridhaan, juga zalim. Wa dhulmu dhulumatun yaumul qiyamah, dan kezaliman itu akan menjadi kegelapan yaumul qiyamah. Fa innallaha la yumli lidh-dhalim hatta idza aqadahu lam yuflithu, dan Allah Subhanahu wa taala kadang menunda atas orang zalim, bukan tidak diazab, ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala hingga idza aqadahu, kalau Allah sudah mengazabnya, tidak akan lepas, enggak akan selamat dia. Suma qara'a, kemudian dibacakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah kalau Allah, kalau Rabbmu mengazab satu desa karena mereka zalim, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih dan sangat dahsyat. Fi sahih al-Bukhari, dan dalam sahih Bukhari dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, qala man kanat indahu madlamatun li akhihi, barang siapa yang memiliki madlamah pada saudaranya, falyatahallal minha, hendaklah minta halalnya. Madlamah adalah kezaliman, tapi lebih kepada perkara yang merupakan hasil kezalimannya. Siapa yang memiliki satu kezaliman pada saudaranya, maka hendaklah minta halalnya di dunia ini, sekarang. Anak pernah berbuat ini pada inti, maafkan anak. Kalau masalah kehormatan, kalau masalah harta, ini harta anak yang pernah anak ambil dari inti, maafkan anak. Dulu anak begini-begini, dan sekarang anak minta maaf dan bertobat kepada Allah Ta'ala. Demikian pula ketika berkait dengan darah, maka minta maafnya, dan kalau memang dia mau kesos, silakan kesos. Kalau engkau mau membalasnya, silakan. Kalau dia memeridhokannya, alhamdulillah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan seperti itu di hadapan para sahabatnya. Siapa yang pernah aku sakiti, siapa yang pernah aku lukai, atau aku, sekarang aku izinkan kalian untuk membalasku. Dan aku minta halalnya dari kalian. Enggak ada yang berani. Dan semuanya membela Rasulullah SAW. Engkau tidak pernah punya salah, enggak pernah punya kekeliruan pada kami. Kecuali satu sahabat. Aku. Engkau pernah mendorong aku dengan tongkatmu ketika di saf. Uruskan saf. Balas sekarang. Itu para sahabat sudah jengkel semua. Ini orang kurang ajar banget. Saya pegang tongkatnya. Aku waktu itu tidak memakai baju. Buka baju. Baju buka bajunya, dipeluk Rasulullah. Sungguh ya Rasulullah, aku hanya ingin menyentuhkan kulitku dengan kulitmu. Ini barakallahu fikum. Artinya syahid bahwa Rasulullah SAW meminta kehalalannya dari mereka. Agar jangan sampai ketika yaumul qiyamah mereka menuntut. Padahal Rasulullah SAW, apalagi kita yang lebih banyak salahnya, lebih banyak kezalimannya, maka dikatakan oleh Nabi, man kanat indahu madlamatun li akhihi falyatahallal minha. Siapa yang pernah memiliki kezaliman pada saudaranya, hendaklah minta halalnya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun. Karena di sana tidak ada dinar, enggak ada dirham. Ini thamma bukan tsumma. Bukan kemudian. Thamma artinya hunaka. Fa innahu laisa hunaka dinarun wala dirham. Di sana nanti tidak ada dinar, tidak ada dirham. Min qabli an yu'khad li akhihi min hasanatih. Nanti ketika mereka menuntut, yang diambil adalah kebaikan-kebaikan kita. Alhamdulillah. Sehingga sekarang kita bisa bayar dengan harta. Nih, harta. Fa in lam yakun lahu hasanat. Kalau tidak memiliki hasanat, ukhidha min sayyiati akhihi. Kalau dibayar dengan hasanat sudah tidak ada, maka dosa dan kejelekan orang tadi yang menuntut, faturihat alaih, dilemparkan pada orang yang zalim tadi. Maka hendaklah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.